adalah pengemis, bukan peminta-minta, sekedar berjualan demi sesuap nasi halal yang ku cari. Jangan kasihani aku dan iba melihat aku, karena ku sadari tak mungkin selamanya.